Selamat pagi Pak Prabu. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Kalau betul demikian, sangat disesalkan. Karena tugas mereka itu memang mengantisipasi. Kalau mereka sudah tidak mau, tahu tapi tidak melakukan sesuatu, itu suatu kesalahan besar yang pantas dipecat. Demikian. Karena kita tidak bisa hidup tenang kalau begitu. Banyak orang tahu tapi tidak berbuat apa-apa. Percuma. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabu. Pak Widodo, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Ya bisa. Yang rata kami Intelkam Polri ya nyesel nggak kasih tahu Pak Pramono. Pak Pramono mulanya ember juga. Lalu kasih tahu Pak Ebay sekarang mengumbar di majalah, ngumbar di media. Udah bagus dikasih tahu. Ini bukan masalah FPI dan lain sebagainya. Ini saya menyerah Pak Pramononya ini, ember mulutnya. Terima kasih. Tidak melakukan antisipasi. Pak Budi, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan. Ya, saya lihat dah inilah kesiannya FPI ya, dikorbankan ya. Kalau benar itu betul beritanya, FPI oleh aparat dikorbankan untuk diadu supaya nama FPI tambah jelek, dan di media cetak dibombardir FPI karena telah diprovokasi oleh AKKBB. Jadi fokusnya awalnya untuk pembubaran nama dia, berakhir dengan pembubaran FPI. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Pak Edi. Oh ya. Ya, selamat pagi, silakan Pak Edi. Pagi. Iya, ini Bu, yang berhubungan dengan masalah negara, khususnya mengenai apa namanya tuh, masalah-masalah yang merusak nama bangsa itu. Sebaiknya untuk hal-hal yang mengenai kayak kemarin kekacauan itu Bu, sebaiknya pemerintah mengambil tindakan tegas. Itu lebih yang saya harapkan Bu. Iya. Baik Pak Edi, terima kasih. Pak Budi, selamat pagi, silakan. Pagi Bu ya. Iya. Ini ketua-ketua kelompok masing-masing masa, kalau sudah punya masa di belakangnya, itu harus bisa mengendalikan masanya. Baik yang namanya Ahmadiyah maupun FPI maupun FPIB itu harus bisa mengendalikan. Kalau sudah ada kecenderungan untuk akan berada seperti itu, mereka juga harus menarik diri. Polisi kalau diminta untuk menjaga itu, nanti dianggapnya berpihak mana gitu kan? Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Dan yang terakhir, Pak Andi, selamat pagi. Pagi. Silakan. Kalau masalah FPI itu sih kayak polisi memang udah tahu, atau saya juga curiga itu piaraan dalam tanda kutip. Nah, jadi sebenarnya emang harus dibubarin deh. Kalau bulan Ramadan aja itu FPI ke kayak ke diskotik atau kemana minta duit, tetap boleh buka itu diskotiknya. Makasih.